Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga kiranya apa yang kita lakukan ini merupakan amal kebaikan bagi diri kita dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ketika kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah yang mulia ini, hati kita akan menjadi tenang, jiwa kita akan menjadi tentram, dan kita pun dapat bertawakal kepadanya menggantungkan setiap harap dan mohon kita. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada surah An-Nahl ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma dzara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Dan dia menundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Subhanallah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menanam cabai, pohon cabai, dan di sampingnya kita tanam pohon tebu, maka pohon tebu itu tidak akan menjadi pedas dan pohon cabai tadi tidak akan menjadi manis karena berdekatan ditanam. Bahkan ketika kita menanam bunga dalam satu pot, bahkan pot kecil, tetapi karena bunga itu berlainan jenisnya, berlainan warna bunganya, maka satu sama lainnya tetap tumbuh kembang dengan warna masing-masing yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di alam semesta ini bahkan satu jenis bunga itu sangat bermacam ragam bentuk, warna, dan klasifikasinya. Ini semuanya disebutkan Allah Subhanahu wa taala adalah tanda kekuasaan yang dapat kamu ambil dari alam semesta ini, ya, asalkan kamu mau mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekelilingmu. Manusia saja kita misalnya, kita bisa melihat dari rambut, ada yang keriting, ada yang lurus, bahkan ada yang tegak lurus, ada yang bergelombang dan lain-lain. Ada yang hitam, ada yang putih, dan ada yang kemerah-merahan atau pirang. Ini semuanya adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan kita juga berlainan. Lain jenis kelamin kita, ada lelaki dan ada perempuan. Begitu juga ya, bahwa ada perbedaan usia di antara kita. Jadi semuanya ini adalah apa yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah ciptakan. Kata-kata dzara'a itu artinya abda'a atau khalaqa, yang artinya menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, beda antara apa yang diciptakan manusia dengan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan sesuatu itu dari tiada menjadi ada. Sedangkan manusia sebenarnya bahan bakunya sudah ada. Oleh karena itu sebenarnya kepada manusia tidaklah disebutkan penciptaan, tapi lebih tepatnya adalah penemuan. Nah, Allah mengatakan bahwa dialah yang menciptakan, dzara'a lakum, untuk kamu sekalian. Nah, apa yang kita saksikan di alam semesta ini, banyaknya pohon-pohon, begitu juga air laut, dan begitu juga ikan-ikan yang subhanallah bahkan jutaan jenis warna dan bentuknya, ya, lakum, kata Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kamu pergunakan, untuk kamu manfaatkan, untuk kamu konsumsi, untuk kemaslahatan kamu wahai manusia, fil ardi, di dalam, di muka bumi ini, mukhtalifan alwanuhu, bermacam ragam pula bentuknya, warnanya, besar kecilnya. Inilah yang memberikan kita kesadaran betapa kita ini sungguh adalah makhluk Allah yang sangat lemah. Jadi agak aneh kiranya kalau ada orang yang merasa dia hebat, atau ada orang yang merasa dia memiliki kehebatan pada dirinya, ya, sehingga dia menyombongkan dan mengangkuhkan apa yang ada pada dirinya. Sungguh sangat aneh, karena sebenarnya untuk menciptakan, ya, seekor ba'udah, ya, nyamuk saja kita tidak mampu, ya. Allah subhanahu wa ta'ala menantang hamba-hambanya untuk menciptakan semisal atau seperti ba'udah, nyamuk saja kita tidak mampu, tidak usahkan yang lain, ya. Karena kalau kita lihat nyamuk itu, disitulah perutnya, disitulah semua makanannya, disitu semua, artinya sangat kecil dan merupakan suatu kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat ketanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran, bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Tapi bagi mereka yang tidak mau mengambil pelajaran, maka hal-hal yang seperti ini dia anggap angin lalu saja. Apa yang terjadi seperti itu dia anggap sesuatu yang berlalu begitu saja. Nah, ini tentunya tidaklah terjadi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustaz Fajrul MA, Fajrul Haq MA. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansyah. Kajian kita hari ini juga sangat berkaitan dengan hari yang kemarin, karena di sini Allah menekankan yaitu tentang bagaimana kita diajak untuk berpikir, untuk merenungkan, sehingga kita dapat memahami makna yang Allah ciptakan. Karena kajian kita dari surah An-Nahl ayat ke-13 ini adalah titik yang paling ditekankan Allah di sini adalah inna fi dzalika laayatan liqaumi yadzakkarun. Mengartikan bahwasannya inna fi dzalika, maksudnya adalah sesungguhnya hal itu apa, yaitu tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan di bumi ini adalah bermacam-macam dari warna merah, putih, hijau. Manusia tidak akan bisa membuatnya kalau dasar atau sumbernya tidak mereka punyai. Maka dari hal sekecil itu saja, sebagaimana yang sudah dijelaskan Ustaz Ardiansyah, nyamuk saja atau ba'udah, ataupun hal-hal yang lainnya seperti bibit yang Allah ciptakan, dari bibit itu, entah itu bibit bunga, bibit padi, itu bisa tumbuh dengan daun-daun yang berwarna-warni, pertama hijau menjadi kuning, sehingga kuningnya yang sangat indah apabila kita melihat padi itu merunduk. Itu adalah hal-hal yang sangat indah sebetulnya kalau kita merenungkan hal itu, sehingga kita tidak disibukkan dengan renungan-renungan yang lain. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala menekankan, kenapa kita untuk diajak merenungkan, berpikir, supaya kita dapat memaknai dan memahami apa yang tersurat dan apa yang tersirat di belakang ciptaan Allah itu semuanya, sehingga kita akan merasakan lebih dekat. Tapi apabila orang-orang yang tidak mau dikategorikan dalam ayat ini, mereka itu hanya bisa memakai, hanya bisa berganti-ganti warna-warni, mau warna ini, mau warna, siapa sebetulnya menciptakan dari warna-warna itu saja. Dari minuman juga sudah banyak berwarna. Ada warna kopi warnanya hitam, warna sirup stroberi ada yang merah, ada yang meron, ada yang kuning, ada yang kuning jeruk, dan macam-macam tumbuh-tumbuhan itu semuanya ataupun buah-buahan itu sudah sangat macam, banyak sekali macamnya. Maka kalau kita sanggup memikirkan itu semuanya, maka kita akan sampai pada titik tolak, yaitu inna fi dzalika laayatan liqaumi yadhakkarun. Kenapa Allah menekankan dari ayat yang sebelumnya juga, yaitu ya ya'qilun laayatan liqaumi ya'qilun, ayat yang sebelumnya juga laayatan liqaumi yatafakkarun. Ini adalah menunjukkan bahwasanya kita ini banyak sekali orang-orang yang tidak mau merenungkan, memikirkan, sehingga tidak pernah dapat memahami bagaimana Allah memberikan fasilitas yang begitu lengkapnya di muka bumi ini, sehingga orang itu sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Sebabkan mereka tidak pernah mau merenungkan apa di balik ini semua yang Allah ciptakan kepada Allah ciptakan semata-mata untuk diperuntukkan oleh manusia. Tapi manusia kadang-kadang ketika mendapatkan fasilitas dari bahagian kecil dari ciptaan Allah ini, sudah tidak mau lagi beribadah kepada Allah, melupakan segalanya. Disebabkan apa? Disebabkan pola pikirnya itu sudah berubah. Maka sangat jauhlah ia dari tafakkur. Karena kalau pola pikir berubah dalam arti kata hanya melihat untung dan rugi saja, maka kita tidak akan bisa hidup di dunia ini. Kenapa? Karena kalau tidak ada untung, maka dia tidak mau rugi. Kalau ada rugi, dia tidak akan mau bekerja. Tapi kita di dalam ibadah, tidak ada istilahnya rugi, tapi semuanya adalah untung. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Jadi kemudahan yang kita dapatkan itu betul-betul rahmat dari Allah. Begitu juga kesusahan juga betul-betul rahmat dari Allah. Sebab apa? Sebab Allah ingin menggiring kita kepada tempat yang lebih mulia lagi. Begitu Ustaz Arjan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan penting yang dapat kita ambil dari ayat ini, bahwa apa yang terjadi di sekitar kita sebenarnya merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lihat di alam semesta ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bertasbihlah, sucikanlah Allah, berimanlah kepadanya, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala itu pagi dan siang. Ikutilah aturan agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan Nabi kepada kita. Inilah tanda kalau kita adalah orang-orang yang menggunakan akal kita. Artinya, orang yang tidak mau tunduk kepada Allah berarti adalah orang yang ingkar, yang tidak mau menggunakan akal sehatnya. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.